Mitra Bisnis, pemberian tanda jasa kehormatan oleh Presiden SBY kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak menuai kontroversi karena keduanya pernah terseret kasus korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda soal ini? Ya, presidennya yang salah. Ya, bagaimana nggak salah, loh, nggak tahu orang tersangka kok dikasih. Ya, namanya pemberian bintang itu kan orang yang punya jasa, bukan rampok. Kalau sudah diduga bahwa yang akan diberikan itu adalah diduga merampok republik, ya jangan dikasih dong. Kan lucu. Ya, presidennya yang salah. Kenapa dia tanda tangan? Aneh. Ya, karena Awang Farouk itu memang demokrat kalau nggak salah. Atau Golkar. Ya, sama aja sih. Nurdin kan ketua Golkar. Seharusnya nggak diberikan dong. Ini SBY nggak tahu lah. Kalau saya malah aneh. Artinya harga dari bintang itu nggak ada. Harganya bintang itu kan harusnya ada. Karena orang yang diberikan itu adalah orang yang dianggap berjasa. Bukan orang yang diduga perampok. Kan itu, kalau orang itu sudah ada dugaan perampok, kenapa dikasih? Lalu harga bintang itu apa? Itu seharusnya, harus dipikirkan dengan jernih bahwa negara memberikan penghargaan kepada seseorang karena orang itu dianggap berjasa kepada negara dan bangsa. Bukan karena dia dianggap sebagai perampok. Biar siapapun yang dengar, tolong saya mau mengatakan bahwa presiden keliru memberikan penghargaan pada orang yang telah diduga sebagai perampok republik. Gitu loh. Lalu Pak, terkait hal ini, juru bicara presiden mengatakan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan itu sudah melalui proses yang lazim kepada mereka yang pantas diberikan. Bagaimana Bapak menilainya? Proses itu bisa benar. Tetapi bagaimana sebuah riwayat hidup dan ada bukti bahwa keduanya telah diduga? Loh, prosesnya bisa benar, tapi dugaan orang berdasarkan, dan itu sudah KPK kan? Kedua-duanya kan sudah disangka oleh KPK. Begitu, presidennya nggak percaya sama KPK-nya. Goblok aja tuh juru bicaranya. Komentar-komentar lain juga mengatakan ini bertolak belakang dengan apa yang sering SBY pidatokan, di mana akan memberantas korupsi dan menghukum para koruptor. Kalau menurut Bapak, SBY itu sejak kapan sih dia mau menepati apa yang pernah dikatakannya? Nggak benar, saya mencelah atas pemberian, saya mencelah SBY sebagai kepala negara karena memberikan bintang negara, penghargaan negara terhadap orang yang telah diduga oleh KPK sebagai rampok republik. Sebagai warga negara, saya mencelah presiden saya dalam kerangka itu. Makanya nilai bintang jasa sekarang di Indonesia itu nggak ada kok. Rampok aja dikasih penghargaan, ya gimana? Menyenangkan yang diberikan, apa artinya bagi rakyat? Rakyat dirampok malah dikasih. Perampoknya malah dikasih. Yang bener aja. Kalau saya bukannya geleng-geleng, saya mencelah. Atas nama Anhar Gonggong, warga negara Republik Indonesia, mencela Presiden Republik Indonesia oleh karena memberikan bintang kepada orang yang diduga telah merampok Republik ini. Demikian sejarawan Anhar Gonggong. Saya Wendy Lim.